Jinja sutak putaraun abe gampong rata dusun sago jurung mandum lontren hau ke haide holon tilik mandum kabor pan murempa urung butok bereman gampong gak langka abe patah pagi jurung mata cecong badan memang lagi si tungtung kita pegah susah payahnya jilun tulung bena salah pihababah tak kutip pancong. Ku tahu buka sombong bener tepuk ku tak bohong bo hati lon jino gada puto tarang nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanji tak sombong ditinggal rasa hati lagi terdrom ay bek rayu minta tolong pegah lajunya lompat tau puto cinta juga gura tegem dua dang lumpah saya mata kalang puto cinta hati tegom mata juah lagi siwah mana karam. Kalung umat kulung nemat jarak lepi badan sui cukup lelah ke hati ini hati susah ngan gelisah palung cari ku kemungkin kamu paling tak cinta lagi nyoka cinta pemeria kan rasa coklat ku mutilak luwe lipat sayang lepatat dan peduli hana arti mandung nasehat nyoka telah buat kalipah wate mejungka ku tahu buka sombong bunuh tepu ku tak bohong bo hati lonji no gada puto tarang nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanji tak sombong ditinggal rasa hati lagi terdrom hai bek rayu minta tolong pegah lajunya lompat tau puto cinta cukup gura tegem dua dang lumpah sayang mata kalang puto cinta hati tegom mata juah lagi siwah mana karam. Lunja sitak putaraun abe gampong rata dusun sago jurung mandum lontren hau ke haide holon tilik mandum kabor pan murempa urung butok bereman gampong gak langka abe patah pagi jurung mata cecong padang memang lagi si tungtung kita pegah susah payahnya jilun tulung bena salah pihababah tak kutu pancong. Ku tahu buka sombong bunuh tepu ku tak bohong bo hati lonji no gada puto tarang nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanji tak sombong ku ditinggal rasa hati lagi terdrom hai bek rayu minta tolong pegah lajunya lompat tau puto cinta cukup gura tegem dua dang lumpah sayang mata kalang puto cinta hati tegom mata juah lagi siwah mana karam.